Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, cahaya hati pagi hari ini dapat menemani Anda yang tersayang yang ada di rumah bersama saya Natalie Sarah. Pemirsa, banyak sekali rahasia yang tergandung di dalam sholat tahajud. Nah, mari kita gali rahasia itu bersama tausiah dengan Ustadz Taufik Rahman di Cahaya Hati. Bismillahirrahmanirrahim. ومن الليل فتحجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Dan di antara dari sepertiga malam, fatahajjat bihi, maka bertahajudlah oleh kamu pada waktu itu nafilatan lak, sebagai amalan ibadah sunnah buat kamu. Asa ayya ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda, niscaya Allah akan bangkitkan kamu di tempat yang terpuji. Pemirsa ANTV yang ada di mana-mana, yang ada di rumah, juga para ibu sekalian yang ada di studio, mudah-mudahan kumpulnya kita di sini selalu mendapatkan ridho-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semalam udah tahajud, Ibu? Sudah ya. Insyaallah. Cinta enggak sama Allah? Mudah-mudahan mengayun sampan ke Filipina. Anak bayi pakai gurita. Pemirsa ANTV-nya silakan ada di mana-mana, asalkan hati kita tetap saling cinta. Nonton warta berita di kampung Selipi, hidup tanpa cinta terasa sepi. Ya, kalau cintanya kita ini kepada Allah, cinta kepada hamba Allah yang karena Allah, ini yang selamat. Pagi hari ini tema kita menarik loh. Rahasia, rahasia yang terdapat di waktu tahajud. Kita terkadang merasa bangga. Kenapa? Sholat lima waktu sudah dikerjakan, duha dikerjakan sunnahnya, tahajudnya sudah. Bangga lantas kebawa bisikan setan, merasa paling suci, udah merasa, oh saya udah menjadi calon penghuni surga. Kadang-kadang itu penyakit manusia. Tapi kalau kita rujuk kepada amalan para sahabat, terkadang kita malah malu. Model kayak sahabat di dalam kitab Asyur An-Nabawiyah namanya Umar bin Khattab. Beliau sebagai pemimpin negara, Amirul Mukminin, presiden pada masanya. Bu, kalau sekali waktu ketinggalan tidak tahajud, semalam tidak melaksanakan tahajud, pemirsa ANTV harus mengetahui ini. Maka beliau sebagai pemimpin negara, bukan orang yang tidak mempunyai pekerjaan, orang yang sangat banyak kesibukannya, orang yang mempunyai aktivitas banyak. Allah Karim, di siang harinya kalau ketinggalan tidak tahajud, maka mampu mengqadha, mengganti yang tahajud ketinggalan sampai 200 rakaat. Bisa kita begitu? Hah? Kadang-kadang ada yang nyeletuk, Ustaz, boro-boro yang ketinggalan tahajud, kadang-kadang yang fardunya saja. Ada orang Kerawang gak di sini? Hah? Sekarang kalau ceramah di Kerawang tuh hebat orang Kerawang loh, sesidahnya bahasa mereka. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ya na'udzubillah balik. Ya, buru-buru mau ngejar yang tahajud, kadang-kadang yang fardu, Allah yahfad, mudah-mudahan kita terjaga daripada perbuatan yang demikian. Rahasia yang terdapat pada malam di mana tahajud. Ketika ibu dulu sebelum jadi resmi dengan suami, mantan pacar, ketika sudah disetujui oleh orang tua, terjadilah walimatul khitbah, pelamaran. Bolehlah berduaan, kadang-kadang izin orang tua. Ketika berduaan, maunya ditemani orang banyak atau berduaan-berduaan itu. Pun juga ketika kita ibadah malam, Makanya ini rahasia tahajud besar sekali fadilahnya, tinggi sekali derajatnya, sampai-sampai Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita melihat kepada khususianya, kehebatannya baginda Rasulullah, beliau sudah maksum, terjaga daripada perbuatan dosa. Beliau sudah pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Siti Aisyah meriwayatkan lewat hadisnya Rasulullah, apa? Beliau yang mengabarkan Nabi kalau sudah bangun malam untuk munajat, bangun malam untuk tahajud, Allah Karim. Siti Aisyah meriwayatkan sampai kaki Nabi pada bengkak. Saya percaya yang ada sini kakinya pada bengkak. Tapi gak tahu bengkaknya kenapa. Ya, mudah-mudahan bengkaknya dipakai bekas ibadah ya Bu ya. Nabi Allah Karim padahal sudah termaksum, tapi ibadah bangun malamnya gak pernah ketinggalan. Nah makanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan juga kepada umatnya. Allah memerintahkan lewat ayat yang barusan saya bacakan dalam surah Al-Isra ayat ke-79. Janji Allah dalam Al-Quran, orang yang gemar melaksanakan tahajud, maksud tahajud di sini singkat kata di saat orang sedang tidur kita bangun ibadah. Janji Nabi dikutip oleh Syekh Az-Zurnuji lewat kitab Ta'limu Ta'limnya, man sahirul layal, ya, siapa orang yang banyak bangun malam untuk ibadah, farihan nahar, pasti rahasia yang pertama didapatkan di siang harinya, jiwanya tenteram. Pengen tahu Bu rahasia yang lainnya? Pengen tahu? Insya Allah setelah ini tausiahnya kita bisa lanjutkan. Pemirsa TV rahimakumullah, para ibu sekalian yang saya hormati, tadi janji Nabi yang pertama rahasianya buat orang yang gemar bangun malam untuk ibadah, singkatnya gak mesti harus sholat tahajud saja. Maka janji yang pertama, pasti di siang harinya jiwanya atau hatinya tenteram, tenang. Ini yang pertama. Juga yang kedua, kalau ketika kita tahajud, ini gak mesti harus sholat tahajud saja Bu ya, silakan Ibu yang harus terbiasa mengerjakan. Misalkan yang pertama Ibu kerjakan sholat sunah wudu 2 rakaat, nyambung lagi sholat tahajudnya yang udah biasa Ibu kerjakan dengan 12 rakaat 6 kali salam. Sudah berapa itu? Ya, 8. Tambah lagi hajatnya yang 4 rakaat. Sudah berapa? 12. Tambah lagi yang namanya itu taubatnya 2 rakaat. 14. Tambah lagi tasbihnya 4 rakaat. 18. Tambah lagi yang namanya itu witirnya 11 rakaat. Berapa? 18 tambah 10 berapa? 20 ya. 26 27 29 rakaat. Mampu tiap malam begini, Bu? Ini mudah-mudahan ya. Tapi pengen masuk surga duluan. Tapi kalau giliran ibadah, wah banyak banget. Ya giliran uang aja dapat cuma 29 ribu, ya sedikit banget. Giliran yang namanya sifat ibadah banyak banget, emang itulah sifat manusia. Tapi singkat kata, jadi samping jiwa tenang, janji Al-Quran, Allah memberikan garansi lewat bahasa Al-Qurannya, apa? Asa ayyaba'asaka rabbuka maqaman mahmuda, pasti niscaya aku bangkitkan kamu di mana dalam hidup kamu maqaman mahmuda, di tempat yang tertinggi. Di sini oleh para mufasir jelaskan ada dua makna. Mana? Terpuji yang pertama jelas-jelas sesuai dengan doa kita yang selalu kita minta pada Allah, yang saya yakin para ibu, para pemirsa antik di rumah semuanya hafal surat Al-Baqarah 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Terpuji yang pertama Allah berikan di dunia. Kalau hidup di dunia terpuji, badan sehat, kantongnya sehat. Enak ya Bu? Ini kan kadang-kadang gak balance. Badannya sehat, kantongnya, mohon maaf, terkadang kantongnya sehat. Sekali waktu diundang ceramah, Ibu. Mohon maaf ini. Selesai ceramah, ceritanya makan malam. Padahal lagi sebelum ceramah, dia cerita, Ustaz, tadi pagi saya breakfastnya, nah breakfast gak ya? Makan malam, sarapan pagi, breakfast. Iya, dia cerita, Ustaz, saya tadi sarapan paginya di Los Angeles. Bukan LA Lenteng Agung, bukan ya. Los Angeles. Saya tanya, Papa Jari dari sana, hebat sekali. Sekarang malam udah di Indonesia lagi. Makannya pakai apa, Pak? Cuma pakai sayur timun, Ustaz. Ya. Kemudian ketika prasmanan, makan malam itu, apa? Makan, oh maaf, Ustaz. Saya enggak boleh, nanti kena kolesterol. Ini asam urat. Ini darah tinggi. Sehingga kita makannya sama dengan sayur bening lagi. Nah ini, Allah Karim. Secara materi Allah berikan cukup, tapi kesehatannya sudah tidak menerima. Janji Al-Quran buat orang-orang yang gemar bangun di waktu tahajud. Ini gak mesti harus sholat tahajud ya. Jangan kita mempunyai penafsiran, mempunyai interpretasi, harus usholi sunat tahajud. Berarti kalau gak usholi sunat tahajud, berarti apa? Sholat kita sia-sia. Tidak. Singkat kata, di saat orang sedang tidur kita bangun. Baik itu sholat sunnah, baik itu kita berzikir maupun baca Quran atau kita belajar, maka dapatlah fadilah, rahasia yang istimewa Allah tempatkan di tempat terpuji. Dengan sebab apa? Memanfaatkan waktu daripada waktu tahajud. Makanya di dalam sebuah kitab saya baca, dikarang kita oleh Syekh Junjunan Abdul Aziz Al-Malibari lewat kitab yang bernama Irsyadul Ibad. Nabi Sulaiman, nabi yang paling pandai dengan segala macam bahasa. Sebenarnya kalau kita tahu, itu diakun bahasa Arabnya, artinya bahasa kitanya ayam. Ayam belum pernah ada kesiangan loh. Sampai Nabi Sulaiman menafsirkan itu ketika ayam kukuruyuk. Ayam tahu diri kalau di bawah jam 12, jam 11 enggak belum kukuruyuk itu. Tapi kalau udah di bawah jam 12 ke atas, 1, 2, pasti. Sampai Nabi Sulaiman menyebutkan, sebenarnya kalau kita hamba-hamba lo tahu, ketika dia, mereka itu mengutarakan itu, kata-kata, hakikatnya, itu bahasa Arabnya kalau ditranslitkan, Fadkurullah. Ternyata ada, jamaah yang masih tidur. Ulangin lagi, jam 3, Fadkurullah. Pasti pulas juga. Sampai 3:30 masuk. Fadkurullah. Masuk subuh. Habis sudah. Kalau habis subuh ada ayam kukuruk, ayam sakit. Itu. Iya. Itu. Karena itu hakikatnya. Ingat pada Allah. Makanya wajar. Sunnah Nabi yang kalau kita lihat di tanah Mekah, suci Mekah maupun Madinah. Itu yang namanya adzan. Makanya dua kali kan itu. Ada adzan awal, ada adzan kedua. Adzan awal. Jelas masuk-masuk waktu tahajud. Ketika ayyan al-falah, ada yang beda sama di Indonesia. Habis ayyan al-falah kan as-salatu. Di sana kalau kita dengarkan baik adzan awal maupun adzan kedua, as-salatu khairum minan naum. Naumnya digentak ini. Naum kalau kita lihat kamus Arab arti tidur. As-salatu khairu, salat itu lebih baik daripada tidur. Naumnya digentak. Jadi yang ngantuk kata orang Jakarta, yang ngelenggut kata orang Betawi, yang nunutan kata orang Jawa Barat. Begitu dengar naumnya digentak, kaget bangun. Itu azan masuk ke Indonesia. Masuk kadang-kadang di wilayah kampung, bukan naumnya yang digentak, naumnya yang diayun-ayun panjang. As-salatu khairum minan naum. Kebetulan tetangga masjid orang Jawa Barat, tapi bukan pemirsa TV yang ada di sini loh, bukan. Ya, apa? Jawabannya bukan sedekah wabarakatuh sambil nari selimut, jawablah mereka. Apa? Salat ge tenaun-naun. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Rahasia yang namanya tahajud Allah tempatkan di tempat yang terpuji di dunianya. Maksudnya gimana? Kembali kepada profesi kita masing-masing. mereka yang unitas karir, mereka yang profesi sebagai guru, mereka yang profesinya sebagai karyawati, mereka, kalau itu perempuan, singkat kata masing-masing kepada profesinya, tahajud didawamkan, waktu tahajud dimanfaatkan, pasti diberikan kemudahan jalan. Pemirsa ANTV, ya, menarik bahasan kita ini. Insya Allah akan lebih menarik lagi kalau kita lengkapi nanti pada segmen yang berikutnya dengan kesimpulan. Pemirsa ANTV yang saya hormati, para ibu sekalian rahimakumullah, tadi telah panjang lebar saya telah membacakan ayat suci Al-Quran surat Al-Isra ayat 79. Pun bahasa Nabi menjanjikan orang yang gemar tahajud, ya, jelas di siang harinya diberikan ketenangan. Maka sebagai kesimpulannya segmen yang terakhir ini, jadi rahasia daripada waktu tahajud, di samping tadi hati tenang, apa hajat, apa keinginan kita dengan kembali kepada profesi kita masing-masing, pasti dimudahkan. Nah, ingat tahajudnya yang udah betul-betul dawam. Jangan ada juga ngelapor, Ustaz, saya tahajud udah betul-betul rajin, semua dikerjakan, tapi kenapa kok hajat saya semua apa tidak terkabulan? Saya tanya, udah berapa lama? Baru seminggu, Ustaz. Ini mah, ya, jadi singkat kata, yang dawam maka maqamah mahmudah. Dengan waktu tahajud kita manfaatkan dengan hal-hal yang bermanfaat, Allah tempatkan tempat yang terpuji. Lebih-lebih rahasia tahajud, kan kita hidup di dunia ini gak akan selamanya di dunia, ya Bu. Kembali paling akhir nanti kita kemana? Pangkat tertinggi camat kok, calon mati gitu. Iya, kembali semua tempat yang sangat amat sederhana, 1x2 meter. Atasnya dibikinin kamar, namanya liang lahat. Apa? Masukkan kita kamar kita itu, kemudian ditutup lagi dengan pintu, dengan papan-papan, berbantalkan hanya apa, gumpalan tanah. Memang asalnya dari tanah, pun juga kita diciptakan dari tanah, akan kembali kepada tanah. Maka orang yang gemar memanfaatkan waktu tahajud, rahasia yang ketiga diantaranya itu, begitu ja'a malakani, datang dua wakil Allah, wahuma munkar wa nakir, yaitu munkar nakir, ternyata mampu menjawab daripada pertanyaannya, sehingga Nabi menyebutkan, ya, malaikat munkar nakir lewat bahasanya nanti pada jenazah itu mengatakan, naum, naum, tidur kamu, tidur kamu, sebagaimana tidurnya naumatul arus, sebagaimana layaknya tidur pengantin baru. Allah karim, ya, sudah pengantin baru gampang gambarannya. Pergi belanja ke pasar baru, mobil kijang gak ada naik seputar. Paling enak pengantin baru, belum masuk kamar dengkulnya udah gemeter. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah, pemirsa ANTV, mari di akhir daripada segmen ini kita mengadakan kedua tangan kita. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahal azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal quwwata. Ya Allah, berikan kepada kami kekuatan jasmani dan rohani. Wal istiqomatah, berikan juga kepada hati kami dan juga apa, perbuatan ibadah kami selalu istiqomah ibadah kepadamu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahim, dengan selalu mendapatkan rahmatmu yang maha luas ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rambutan nyonya dan kisah A. Mudah-mudahan pembahasannya semuanya ini bisa bermanfaat. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Ala pamitkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah bersama Ustaz Taufik Rahman. Semoga membawa hikmah dan juga hidayah buat kita semua. Saya Natalisa Rundur Diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.